alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah wa lahu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'anhu rafa'ahu laisa syai'un akramu 'alallahi min ad-du'a. Shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Walahu yakni wali Tirmizi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'anhu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'anhu rafa'ahu marfu yakni sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul menyatakan laisa syai'un akramu 'alallahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan doa. Disebutkan di sini wa shahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Di sini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 3087. Juga dalam Jami' At-Tirmidzi nomor hadis 3368. Baik. Ini merupakan hadis yang menunjukkan akan keutamaan dari doa. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis ini bahasanya sesuatu yang paling mulia yaitu doa. Sebagaimana dari hadis yang sebelumnya kita pelajari, dikarenakan doa ini adalah ibadah, yang mana ibadah yang manusia diperintahkan, yakni diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Ibnu Sa'im rahimahullah qauluhu laisa syai'un ay min matlubatil insan, yakni dari tuntutan, yakni cita-cita, harapan seseorang. Taib, zahir demikian. Laisa syai'un akramu 'alallahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan doa. Dikarenakan seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala innama da'a rabbahu, dia berdoa kepada Rabb-nya li'annahu yu'minu bi'annahu karimun, dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala karimun, maha dermawan. Naam. Wa idza kana yu'minu bi annahu karim, jika seorang hamba mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, maha dermawan, sara wasfan lillahi azza wajal, maka ya jadilah itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bil karam, dengan kedermawanan. Sehingga dia ketika beribadah, yakni ketika berdoa bilisanil hal, dengan keadaan dirinya menyatakan demikian. Iya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Sa'im rahimahullah wa hadza la syakka annahu min akramil asyai 'ala Allah. Sehingga ini tidak diragukan merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuhu wa shahhahahu Ibnu Hibban. Baik. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dipanjatkan bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah, la yurad, tidaklah ditolak. Akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh An-Nasa'i, wa ghairuhu, dan selainnya. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wa ghairuhu. Hadis ini disebutkan dalam As-Sahihah oleh Al-Albani rahimahullah, ya, pada nomor hadis 3405. Baik. Hadisnya hadis yang sahih. Di sini Rasul menyebutkan akan waktu yang mustajab. Waktu yang diharapkan di situ dikabulkan doa seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ya di sana terdapat waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba manakala dia berdoa di waktu tersebut. Tentunya hal tersebut, yakni dikabulkannya doa tersebut, apabila tercegah mawani, penghalang-penghalang yang menghalangi ya dikabulkannya doa. Demikian. Kita lihat penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan dalam penjelasannya, addu'a'u la yurad, di sini yang dipanjatkan antara azan dan iqamah ma'ruf waktunya, waktu yang ma'ruf. Wa dzalika annahu min hin ayyafraghal mu'adhdhinu yashra'ul insanu fid du'a. Yani seorang ketika al mu'adzin selesai dari mengumandangkan azan, seorang mulai ini dalam berdoa, yusalli ala nabi alaihi salatu wasalam, dia bersalawat kepada nabi alaihi salatu wasalam, yakni berdoa seusai azan. Naam, kalau muadzin tidak disyariatkan, jadi yang mendengar yang berdoa. Baik. Kemudian summa yas'alullah lahu alwasilah, memintakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam alwasilah. Semua summa yad'u bima yasha, lalu dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Dan masuk dalam hal itu ketika dia qama yusalli fa innahu yad'u. Ketika dia bangkit untuk salat qabliyah misalkan. Naam. Atau salat sunnah ketika sebelum ditegakkan salat maghrib. Tayyib, maka dia ketika salat juga dianggap berdoa. Nah. Dan di antara faedah hadis ini bahasanya doa memiliki waktu yang mana pada waktu tersebut kemungkinan besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat ya mungkin. Demikian. Di antaranya yang disebutkan di sini antara azan dan iqamah. Yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimallahu wa min azminati allati yakunu fiha addu'a aqrab lil ijabati akhirul lail. Di antara waktu yang mustajab ya dikabulkannya doa adalah akhir malam, yakni sulus al-akhir, sepertiga malam yang akhir. Lima sabata fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan dalam as-sahihain wa ghairihima, dan selain keduanya, annallaha yanzilu ila sama'i dunya, bahasanya Allah turun ke langit dunia. Ingat, nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang pasti, akan tapi kaifiyah bagaimana turunnya Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina yabqa sulusul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa utiyah, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yastaghfiruni faghfirlah, siapa yang meminta ampun maka aku akan mengampuninya. Ini kesempatan ya yang mustajab. Jangan sampai kita selaku mukmin salafi ahlu sunnah luput ya dari waktu tersebut. Kita memperbanyak doa pada waktu-waktu tersebut. Janganlah tidur mengalahkan kita. Meskipun cuma satu rakaat. Naam. Seusai sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan dunia terlebih agama di waktu-waktu seperti ini. Banyak sekali fitnah. Seorang tidaklah aman dari fitnah. Fitnah dunia dan yang lainnya. Sehingga mari kita mengajak ya pada diri ini dan yang mendengar untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ya mujtama kita, lingkungan kita, agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karomah terbesar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya akan istiqomah. Maka senantiasa kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan sabat pada agama ini, menapakinya hingga kita berjumpa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.